السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد, maka ya ikhwah, kita lanjutkan pembahasan jurumiyahnya sampai di halaman 114 ya. Ya, berarti niyabatul fathah anil kasrah ya, kita bahas ya. Baik, silakan baca Bang Budi. Niyabatul fathah anil kasrah. Niyabatul fathati anil kasrah. Qulhu rahimahullah. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف, يعني في موضع واحد وهو الاسم الذي لا ينصرف, فأفاد المؤلف هنا وفيما سبق في قوله الاسم مفرد المنصرف وجمع التقصير المنصرف أن الأسماء نوعان منصرف وغير منصرف. طيب تقول. Nah, lalu di sini kita akan membahas pergantian fathah dari kasrah. Maksudnya fathah menggantikan kasrah gitu ya. Perwakilan fathah untuk kasrah ya, mungkin begitu kalau bahasa Indonesia yang tepat ya. Yakni fathah menggantikan ataupun mewakili kasrah. Pernyataan beliau, maksudnya Imam Ibnul Ajurrum rahimahullah, wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif, yang kalau kita bahas Indonesia kan, dan adapun fathah maka ia menjadi tanda bagi khafat pada isim yang tidak munsharif, yakni fi mawdhi'in wahid. Berarti artinya fathah menjadi tanda bagi khafat itu hanya pada satu tempat, fi mawdhi'in wahid. Dan apa satu tempat tersebut? Al-ismul ladhi la yansarif. Ya, wahual ismul ladhi la yansarif. Yani isim yang tidak munsarif. Fa'afadal mu'allifu huna, wa fima sabaqa fi qawlihi al-ismil mufradil munsarifi wa jam'i taksiril munsarifi annal asma'a naw'an. Maka berdasarkan pernyataan beliau ini, di sini, dan juga di apa namanya, di ibarah sebelumnya, wa fi ma sabaqa fi qawlihi al-ismil mufradil munsharif wa jam'it taksir munsharif. Jadi pernyataan beliau yang sebelumnya isim mufrad munsharif, jam'at taksir munsharif, dan pernyataan dia di sini isim yang tidak munsharif, menunjukkan bahwa ya, memberikan ifadah, memberikan pemahaman, memberikan pelajaran kepada kita bahwa isim itu terbagi kepada dua, munsharifun wa ghairu munsharifin. Jadi isim yang bermunsharif dan isim yang tidak munsharif. Al-munsharif, lanjutkan Bang Budi. Al-munsharif ma yuqbalu. Ya. Tanwin, tanwina. Wa ghairu munsharifi ma la yuqbalu at-tanwina. Ma la yaqbalu at-tanwin. Hadha huwa dhabit. Wa dalilu hadha qawlu al-Malik rahimahullah fil Alfiyah. Asharfu at-tanwin ata mubayyinan. Ma bihi yakunu al-ismu am kana. هذا تنوين وقالوا ثم التنوين syarfan li anna lahu ranatan ranatan karoni karoniyain karoni karoni ad-darahim inda syai inda syarifati inda syarifah atau syarafah inda syarifah. Bentar kita lihat, lupa lagi bahasa Arabnya. Fa fa'a fa sayarifa. Nah, kemudian kata beliau al-munsharifu, jadi setelah tadi kita bisa mengambil pelajaran dari pernyataan muallif rahimahullah bahwa isim itu berarti terbagi kepada dua, ada isim munsharif dan ada isim ghair munsharif, yakni ada isim yang munsharif dan ada isim yang tidak munsharif. Nah, yang dimaksud dengan munsharif, isim munsharif ma yaqbalu tanwina, yakni isim yang dapat menerima at-tanwin. Jadi yang dimaksud dengan isim munsharif adalah isim yang bisa menerima at-tanwin, ma yaqbalu tanwina, wa ghairu munsharif ma la yaqbalu tanwin. Sementara yang dimaksud dengan isim tidak munsharif, yang tidak bermunsharif, ini adalah yang tidak menerima at-tanwin. Hadha huwa dhabit. Ya, memang begitulah pengertiannya, dhabitnya. Wa dalilu hadha qawlu Ibn Malik. Bukti akan hal ini, maksudnya bukti akan dhabit ini, yani al-munsharif ma yaqbalu tanwin wa ghairu munsharif ma la yaqbalu tanwin, ada wa dhabit. Dan bukti akan dhabit ini, ya, bukti untuk dhabit ini ialah perkataan Ibnu Malik. Ya, jadi bukti untuk dhabit ini ialah perkataan Ibnu Malik, berarti musyar ilaih dari hadza adalah dhabit rahimahullah fil alfiyah, ya, yang terdapat di dalam alfiyahnya beliau, yakni isinya as-sarfu tanwinun ata mubayyina ma'nan bihi yakunul ismu amkana. Sarf itu adalah tanwin, kata beliau, ya, jadi berarti benarlah dhabit di atas tadi, ya, sarf adalah tanwin, ma yakbalu tanwina wa ghairu munsharif ma la yakbalu tanwin. Kenapa? Karena Ibnu Malik mengatakan as-sarfu tanwinun ata mubayyina, ya, ini dalilnya. Jadi ibarah Ibnu Malik, ya, yang terdapat di dalam Alfiyah itu dijadikan sebagai dalil, ya. Dinyatakan sebagai dalil atas dhabit-dhabit finnahwi. As-sarfu tanwinun ata mubayyina ma'nan bihi yakunul ismu amkana. Jadi sarf itu adalah tanwin yang didatangkan untuk menerangkan suatu makna, ya, sehingga jadilah isim tersebut isim amkan. Ini isim yang bisa bertanwin, begitu, ya. Baik, masalah amkan kemarin sudah kita bahas di syarah Alfiyah, ya. Ya, insyaallah nanti kita ulangi lagi di sana. Hadha at-tanwinu wa qalu ya hadha at-tanwinu wa qalu summiya at-tanwinu sarfan. Dan tanwin ini, ya, yang mana mereka menamakan tanwin ini dengan sharaf, ya, wa qalu summiya at-tanwinu sarfan. Karena lahu rannatan karanin ad-darahim 'inda as-sayarafa, ya, 'inda as-sayarifa tarafatri, lupa lagi saya. Nah, sayarifa, ya. Baik, 'inda as-sayarifati. Jadi dinamakan sharaf, maksudnya tanwin ini dinamakan sharaf, ya, kenapa mereka menamakannya sharaf? Kan begitu. Karena dia punya gemerincing, gitu, ya. Punya ya, li'annahu lahu ranna, punya gemerincing, ya, punya suara gemerincing, karaninid darahim, seperti gemerincingnya dirham-dirham, ya, seperti bunyian, ya, atau kita bilang, ya, punya bunyian lah, ya, ya, li'annahu ranna, ya, li'anna lahu rannatan, karena dia punya apa tadi, punya bunyian seperti bunyian dirham. Di tempat untuk nukar-nukar uang itu apa namanya? Money changer. Ah, iya, di money changer, ya. Memang itu bahasanya? Itu kan bahasa Inggris. Bahasa kita? Penukaran uang. Ya? Oh, itu aja bahasanya. Oh, berarti di tempat penukaran uang ya. Baik. Jadi itu alasan kenapa si tanwin dinamakan dengan sharaf. Karena kan sharaf itu kan sebenarnya artinya menukar ya. Ya, seperti dari fa'ala ke yaf'ilu, dari yaf'ilu ke fa'lan, kan begitu. Nah itu kan sharaf, ya, bertukar. Nah jadi kenapa tanwin ini dinamakan dengan sharaf ya? Kata sharaf sebenarnya itu identik kepada tempat penukaran uang, sehingga tempat penukaran uang pun dinamakan dengan sayarifah ya. Sayarifah ya. Dinamakan dengan sayarifah yang jawa, yang jamaknya sayarifah ya. Ini bentuk jamak dari sayarifah. Sayarifah atau sayarifah, lupa lagi saya. Ya bentuk jamak, pokoknya ini bentuk jamak sayarifah, ini bentuk jamak dari sayarifah. Nah, jadi nama tempat pertukaran uang itu adalah sayarifah. Di mana di situ kita akan selalu mendengar ataupun sering mendengar bunyian dirham tadi. Nah, bunyian dirham itu dirasa oleh orang Arab sama seperti bunyian Muhammadun, Zaidun dan selainnya. Kan gitu. Sehingga dun tadi ya, kitabun baitun itu dinamakan dengan sharaf oleh mereka. Nah, demikian. Jadi bunyi dun, tun, bun dan sebagainya itu ya, itu dinamakan dengan sharaf karena menurut mereka bunyi ini mirip dengan bunyian dirham-dirham tadi yang berada di sayar apa namanya di sayrafah. Sehingga mereka bilanglah itu dengan sharaf. Wallahu a'lam, itu alasannya. Ya waqalu summiyat tanwin sharfan. Mereka menjelaskan, ya, mereka ngejelasin, ya maksudnya mereka di sini adalah para ahli tentunya. Mereka menjelaskan kenapa tanwin itu dinamakan dengan sharaf karena adalah karena dia punya bunyi yang seperti bunyian dirham. Ya, jadi mungkin orang Arab menganggap bunyi bun, dun, tun dan sebagainya itu, ya, pokoknya bunyi tanwin itu seperti bunyian gemerincingnya dirham yang berada di pertukaran uang, ya, tempat pertukaran uang. Wallahu a'lam. Ya demikian. Itu alasan kenapa dibilang sharaf. Ya. Jadi berarti dari sini, ya nggak tahu juga ya. Berarti dari sini bisa kita ambil faedah kata tanwin lebih muhdas, gitu ya barangkali. Wallahu a'lam. Ya. Setuju kira-kira. Ya, berarti kata tanwin muhdas. Adapun kata yang lebih lebih salaf. adalah kata sharaf gitu. Ya. Mungkin familiar di kalangan dahulu ya pakai sharaf gitu. Ya begitulah kemungkinan ya. Jadi wallahu alam. Tapi kalau kita lihat ya nama tanwin sendiri pun kalau kita merujuk kepada makna aslinya ya artinya bunyi juga kan gitu ya. Ya, tanwin itu juga berarti bunyi ya, sama dengan sharaf. Cuma masih mending ya. Maksudnya kan kita masih nyambung ketika dun, bun, tun itu dinamakan dengan tanwin karena memang dia itu bunyi kan gitu ya. Namun tentunya kita bertanya-tanya kenapa bun, dun, tun itu dinamakan dengan sharaf? Karena sharaf ini kan enggak ada hubungannya gitu dari sisi makna ya. Dari sisi bahasa tidak ada hubungan dengan bun, dun, tun. Kenapa dinamakan dengan sharaf? Maka dijelaskanlah di sini alasan dinamakan dengan sharaf kan gitu. Karena bunyian seperti di apa tanwin juga. Iya, kata tanwin itu sudah lebih dikenal di belakangan ketimbang di sebelumnya. Ya, berarti ini artinya ya Ibnu Malik sudah mengenali istilah tanwin, yang berarti istilah tanwin di masa beliau sudah muncul begitu. Wallahu a'lam, enggak tahu juga ya. Intinya saya pun juga gak ngerti kenapa mereka menamakannya dengan sharaf ya. Cuma yang jelasnya kita tentunya bertanya-tanya kenapa dinamakan dengan sharaf. Kalau dinamakan dengan tanwin ya kita ngeh gitu ya, maksudnya terima gitu, karena ya memang tanwin kan, memang dia bunyi. Tapi kenapa dinamakan dengan sharaf kan begitu. Ya. Maka dijelaskan oleh beliau di sini ya, dinamakan dengan sharaf karena kata sharaf itu identik ke tempat pertukaran uang, di mana di tempat pertukaran uang itu selalu ada bunyi itulah tadi bunyi gemerincing dirham yang mirip dengan bunyinya tanwin begitu. Baik. Karena saya lihat tempat pertukaran sorot itu juga mungkin untuk sifat tukana wajan imbangan. Saya. Maksudnya oh kalau misalkan fa'ala yafilu fa'lan fa'ilun dan seterusnya dinamakan dengan sharaf itu udah enggak butuh alasan. Ya kenapa enggak butuh alasan? Karena memang udah sesuai dengan namanya gitu loh. ngapain disamakan lagi dengan itu gitu. Ya tapi kalau tanwin dinamakan sharaf tentunya kan berarti butuh alasan. Kok dibilang sharaf? Enggak nyambung gitu loh. Ya kesan awalnya enggak nyambung. Sorof ke tanwin apa nyambung ya? Tapi kalau tanwin dibilang, tapi kalau dun bun an in un itu dibilang tanwin, itu kan nyambung ya, kan begitu. Wallahu a'lam. Baik, coba lanjutkan Bang Budi bacaannya. Alismulladzila yang sholifu hal huwa ma'budun aw ma'budun. Naqulu ilahu ma'budun aw أفراده تخصى لا تخصى لكن إذا عرف الإنسان الإلال سهل عليه التدبير سهل عليه التدبير سهل عليه التطبيق يا طيب تقبله. Al-ismu alladhi la yansarifu hal huwa ma'dudun aw mahdud? Ya naqul 'ilaluhu ma'duda wa afraduhu la tuhsa, lakin idza 'arafa al-insanu al-'ilal sahala 'alaihi at-tatbiq. Kata beliau, isim yang tidak bisa bersharaf, ya, isim yang tidak munsharif, apakah itu ma'dud terbatas gitu ya? Apakah itu ya maksudnya berbilang di sini apakah ada jumlah khusus gitu, maksudnya jumlah tertentu ya, terbatas gitu ya, aw mahdud ya, atau apa namanya gimana bahasanya, berarti ya membahasakan keduanya, terbilang ya, berarti lawan dari ma'dud adalah kalau ma'dud kita bilang itu tadi terbatas, berarti ma'dud tidak terbatas, mahdud berarti tidak terbatas ya, walau kita tahu had itu sendiri artinya batasan ya. Sebenarnya had itu kan batasan ya, mahdud artinya dibatasi. Nah apakah dia itu ma'dud atau mahdud ya? Kalau mahdud itu maksudnya batasan adalah had itu kata lainnya ta'rif ya, definisi kan gitu. Nah ini hadnya apa ini ya, definisinya apa? Apakah dia hanya sekedar berdefinisi atau dia itu bukan berdefinisi, pokoknya punya lafaz tertentu. Misalkan seperti asmaul khamsah, abuka, akhuka, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumal. Ini ma'dud namanya. Ya, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumal ini ma'dud. Adapun kalau mahdud itu misalkan isim adalah setiap kalimah yang tidak memiliki makna pada dirinya, terbalik. Isim adalah setiap kalimah yang memiliki makna pada dirinya dan tidak terikat dengan waktu. Nah ini mahdud, di mana bilangannya tidak dibatasi. Mafhum kira-kira. Jadi asmaul khamsah, abuka, akhuka, hamuka, fuka dan dzumalin, ini namanya mahdud. Sementara kalau mahdud itu seperti isim adalah kalimat yang memiliki makna pada dirinya dan tidak terikat dengan waktu. Nah ini mahdud. Dia sifatnya mahdud, ta'rifiyah, definisi, di mana batasannya enggak ada. Apa namanya, bilangannya atau batasannya ya, mahdud juga batasan artinya. Jadi bingung saya membahas Indonesia-nya. Coba carikan ikhwan, ma'dud apa kira-kira bahasa Indonesia-nya dan mahdud apa bahasa Indonesia-nya. Yang jelas tadi itu pemahamannya ya, dimaksud dengan ma'dud seperti misalkan asma'ul khamsah, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dzumalin. Nah ini ma'dud, kenapa ya? Karena lafaznya itu dia ya, ma'dud lafaznya. Adapun kalau mahdud seperti misalkan kita katakan al-ismu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsihi walam taktarin bi zaman. Nah ini mahdud namanya. Kira-kira apa bahasa Indonesia-nya? Yang cantik. Apa yang dimaksud dengan mahdud dan apa yang dimaksud dengan mahdud ya. Nah naqul ilaluhu ma'dudah. Kita jawab terkait pertanyaan tadi, apakah isim ghairu munsharif ini, apakah ismul ladzi la yansharif itu dia ma'dud ataukah dia mahdud? Maka jawabannya ailaluhu ma'dudah. alasannya ma'dud. Ya. Alasannya ma'dud. Wafraduhu la tuhsa. Wafraduhu la tuhsa. Yang berarti artinya al-ismul ladzi la yansarif, ya, afradnya mahdud, ya. Ya kan gitu, afradnya mahdud, tapi ilalnya ma'dud. Nah, demikian. Ya. Jadi isim yang tidak isim yang tidak ber atau ismul ladzi la yansarif itu adalah ismul ladzi la yunawwan. Ini mahdud, kan gitu ya. Al-ismul ladzi la yansarif ay al-ismul ladzi la yunawwan. Berarti bisa jadi banyak. Ya, mahdud. Namun ailaluhu ma'dudah. Ya, ailalnya mani'nya ya kan gitu, mawani'nya ma'dudah. Lakin idza 'arafa al-insanu al-'ilal, lah kalau gitu gimana jadinya nih? Wa afraduhu la tuhsa. Bilangannya enggak terhitung. Ya, mufradatnya maksudnya ya. Wa afraduhu ay mufradatnya ya enggak terbatas gitu. Ya, tak terhitung. Terus gimana caranya? Wah, sulit dong kalau kayak begini. Lakin idza 'arafa al-insanul 'ilal sahula 'alaihi at-tatbiq. Tapi kalau orang udah tahu ilalnya, mawani'nya yang kita katakan tadi ma'dudah, ya. Artinya ya enggak banyak kan gitu. Kalaupun banyak ya setidaknya masih ma'dudah. Masih bisa dibilang, masih bisa dihitung gitu loh. Ya. Sementara kalau mufradatnya itu enggak bisa dihitung. Namun ilalnya, mawani'nya itu masih bisa dihitung. Nah, kalau kita sudah tahu mawani'nya, ilalnya, sahul alaihi tatbik, niscaya kita niscaya mudah bagi kita untuk mengetahui tatbiknya. Tatbik? Ketentuannya gitu ya. Nah, demikian. Baik, lanjut Bang Budi. Al-ilal Qad kamula. Iya. Nah, kemudian kata beliau, al-ilal mani'a min as-sarf tis'ah. Ya, jadi kan kita bilang tadi ilalnya itu ma'dudah. Ilalnya itu bisa dihitung, terhitung, ya. Maka beliau pun mengatakan ilal yang menjadi penghalang dari dia ditanwinkan, ya, al-ilalul mani'atu min as-sarfi, ilal ataupun sebab ataupun alasan yang menghalangi dia untuk ditanwinkan, ya, al-mani'ah min as-sarfi. Ya, jadi al-ilalul mani'ah ini ya diistilahkan juga dengan mawani'. Jadinya, ya, karena memang ilal-ilal yang menyebabkan penyebab-penyebab yang menghalangi dia, yang mencegah dia dari pentanwinan. Al-ilalul mani'ah min as-sarfi hiya tis'atun. Ini ada 9. Majmu'atun fi qawli syair, yang terhimpun dalam ucapan syair, ijma' wazin adilan annis bima'rifatin. Rakib wazida ujmatan fal wasfu qad kamula. Ya, ini dia. Terhimpun dalam syair ini. Terhimpun dalam bait ini. Jadi 9 ilal mani'ah minasorfi tadi itu terhimpun di dalam bait satu bait ini, yaitu ijma' wazin adilan annis bima'rifatan rakib wazida ujmatan fal wasfu qad kamula. Loh, kok bisa? Ya, nanti akan dijelaskan oleh mu'alif. Kok bisa di sini menghimpun, ya, di bait ini menghimpun ilalul mani'ah minasorfi. Ya, karena kalau kita lihat, ya, bait ini isinya adalah kumpulkan, ya, kemudian timbang, ya, kumpulkan dan timbanglah, ya, secara adil, kan gitu ya, kumpulkan dan timbanglah secara jujur. Lalu pergaulilah dengan baik, ya, bima'rifah, ya, berlemah lembutlah gitu ya. Gimana bahasanya sih? Anif, ya, pergaulilah dengan ma'ruf, ya, dengan baik. Rakib wazida ujma. Apa rakib? Bukan. Rakam. Itu rakiba. Susun. Oh ya, susun, ya, rakib, ya, tarkib, ya. Ya benar. Rakib, susunlah, ya. Kemudian susunlah, ya, yang kita kumpulkan tadi, lalu kita timbang secara jujur, lalu pergaulilah, apa namanya, perlakukanlah dengan baik, ya, bima'rifah, ya, perlakukanlah dengan baik. Rakib wazidu ujmatan, ya. Susunlah dan tambahlah, apa namanya, tambahlah yang masih kurang, gitu, ya, ujmah, yang samar, yang gak jelas, ya. Jadi rakib wazidu ujmah, ya, tambahkan yang gak jelas itu, ya, mungkin kurang satu mil gitu, ya, atau satu apa nih, satu garis gitu. Baik, zidu ujmah, ya, daripada kurangkan gitu. Zidu ujmah fal wasfu qada kamula, maka terhimpunlah sifat tersebut, ya, ataupun sempurnalah sifat tersebut, ya. Nah, demikian. Yang mana? Iya, fa jawab dari fi'il amr. Ijma', wazin, annis, wazida, waraqib, ya kan itu. Jadi ijma', wazin, wa annis, waraqib, wazida, fal wasfu qad kamula. Jadi kalau itu semua dilakukan, maka sempurnalah sifatnya. Fa jawab ini. Amalannya apa sih? Amalannya. Enggak ada. Enggak ada, enggak ada amalannya. Enggak. Fa jawab tidak bisa menjazmkan, ya. Oh, itu fi'il, ya, fi'il jawab. Fi'il yang dijazamkan itu bukan oleh fa, ya, tapi dijazamkan oleh ada syartiyah. Bukan jawab perintah. Oh, bisa juga jazam oleh apa namanya, oleh karena dia sebagai jawab, ya, sebagai ya, sebagai fi'il jawab, ya, juga bisa, ya, sebagai fi'il jawab. Dan demikian. Kalau jawab berupa nomorisnya kan dengan fa jawab. Ya, dengan fa. Dan fa-nya enggak beramalan tapi, ya. Fa-nya enggak punya amalan, ya. Kalau jumlah fi'liyah enggak pakai fa-nya. Langsung aja dijazm. Kalau jumlah fi'liyah? Oh, tergantung kapan kita menggunakan fa, itu nanti akan kita bahas juga, ya, kapan kita menggunakan fa. Enggak selamanya juga kalau fi'il itu enggak boleh pakai fa. Ya. Kan begitu. Enggak selamanya begitu, ya. Jadi ada juga nanti fi'il yang pakai fa, misalkan in turid faf'al. Ya, kalau kau mau, buatlah, kan gitu. Nah, kayak misalnya, nah, perintah harus dijawab. Kalau perintah habis itu jawab. Ini enggak bisa pakai fa. Pergilah, kalau kamu makan. Oh, kalau fi'il. Kalau misalkan fi'il, bisa enggak, ya? Idhab. Nah, idhab. Idhab. Kayaknya nggak ada ketentuan lah. Coba nanti kita bahas lagi, ya. Saya pun lupa. Apakah memang nggak boleh pakai fa kalau fiil, ya? Atau masih tetap boleh saja, ya, begitu. Namun mungkin nanti ketentuannya kalau misalkan dia pakai fiil, dia jadi nggak jazm. Kalau dia pakai fa, dia jadi nggak jazm. Sementara kalau dia nggak pakai fa, maka dia majzum. Ya, itu yang nanti mungkin perbedaannya. Saya pun jadi lupa, ya. Insya Allah kita. Fas'au ila dzikrillah. Itu sebelumnya itu kan fi'il amr, Pak. Itu kan pakai adatus syarat. Ini yang beliau tanyakan, yang dia itu syaratnya itu adalah fi'il amr justru. Syaratnya adalah fi'il amr, kemudian baru terdapat jawaban yang berupa fi'il. Kalau itu kan idhanu dia lisholah, itu kan jawabannya apa, syaratnya kan pakai adatus syarat, kan gitu. Nah, ini yang beliau tanyakan, dia itu pakai fi'il amr, syaratnya pakai fi'il amr seperti idhab, tenang apa? Yatma'anna yatma'innu fatatma'innu, kan gitu, ya, umpama. Ya, yatma'anna fatatma'innu. Apakah di situ boleh pakai fa atau harus tatma'inna? Kan gitu. Iya. Ya, apakah harus begitu? Itu seingat saya kayaknya boleh-boleh aja, ya. Tapi nanti kita pastiin lagi lah, ya, karena lupa. Boleh aja pakai fa, hanya saja ketika dia pakai fa, dia enggak majzum. Tapi kalau fa-nya hilang, dia jazm. Wallahu a'lam. Ya, nanti kita cek lagi, ya. Baik. Nah, silakan baca penjelasannya, dari mana ceritanya kok bisa bait ini menghimpun ilalul mani'ah minas sorfi. Ya, coba baca Bang Budi. Awalan izmat isyaratun isyaratun ila jam'i. Iya. Tusamma sifata muntahar jum'i. Wa huwa ma kana ala wazni wa fa'ila aw ma fa'ila. Bi qat'i an-nazri. Iya. Anil hurufi. Fakat yakunu badala. Mafaila fawail. Ya. Wakat yakunu badala mafaila fawailu. Ya, baik. Sedikit lagi. Fakullu. Fakullu jamin ana ana wajni. Mafa'ila atau mafa'ila. Fahada naqulu innahu sifatu muntahal jumu'i fala yanfalifu. Iya. Nah, jadi ya, bagaimana bisa ungkapan ataupun bait syair ijma' wazin adilan annis bi ma'rifatin rakib wazid ujmatan fal wasful qad kamula ini menghimpun ailalul mani'ah minas sarfi. Pertama, ya, ijma', kata ijma' yang ada di awal itu, ya, yang ada di awal bait itu adalah isyarat, ya, kepada jama' yang dinamakan dengan sighah muntahal jumu'. Ya, walau tadi maksudnya ijma' ini adalah kumpulkan. Ya. Jadi kata kumpulkan ini, ya, kata kumpulkan ataupun kata ijma ini isyarat kepada kata jama, ya, isyarat kepada istilah jama. Ya, jadi kata ijma itu isyarat untuk istilah jama yang biasa kita namakan dengan sighah muntahal jumu. Jadi kata ijma itu mengarah kepada sighah muntahal jumu. Begitulah dia. Wahuwa makana, dan muntahal sirah muntahal jumu itu adalah sesuatu yang berwazankan mafa'ila ataupun mafa'ila. Ya, itu yang dimaksud dengan sirah muntahal jumu. Wahuwa, ya, apa namanya, lebih pasnya sebenarnya wahia, ya. Baik, wahuwa makana ala wazni mafa'ila au mafa'ila biqat'in nadri anil hurufi. Biqat'in nadri anil hurufi. Apa maknanya ini? Biqat'in nadri anil hurufi. Di sini di mu'jam ini bisarfin nadri an itu artinya mengesampingkan ataupun mengabaikan. Cuma di sini pakai kata qata', bukan pakai kata sharaf, ya. Tapi saya pikir ini bisa jadi maknanya sama, ya. Tapi kita anggap saja maknanya seperti itu. Biqat'in nadri 'anil huruf. Jadi kata beliau kan sighah muntahal jumu' itu adalah apa saja yang berwazankan mafa'il. Ya, sighah muntahal jumu' adalah apa saja yang berwazankan mafa'il ataupun mafa'il. Ya, mafa'il ataupun mafa'il dengan mengesampingkan huruf-hurufnya. Ya, dengan mengesampingkan kepastian huruf-hurufnya, atau begitu mungkin barangkali, ya, wallahu alam. Kenapa? Faqad kana yakunu badala mafa'ila fawa'ila. Mafa'ila fawa'ilu. Karena terkadang, ya, terkadang kata fawa'il, kata mafa'il itu tergantikan ataupun digantikan oleh fawa'il. Ya. Makanya tadi biqat'in nadri 'anil hurufi. Tanpa kita menimbang kepastian hurufnya, ya, dengan mengesampingkan kepastian hurufnya. Kenapa? Karena terkadang kata mafa'il, kan tadi ada dua tuh, wazan sighah muntahal jumu', mafa'il dan fawa'il, mafa'il dan mafa'il, di mana terkadang kalimat mafa'il itu digantikan dengan fawa'il. Mafa'il digantikan dengan fawa'il, dan mafa'il terkadang digantikan dengan fawa'il. Ya. Jadi aslinya sebenarnya dua, tapi karena biqat'in nadri 'anil huruf, oleh karena itu terkadang mafa'il itu digantikan dengan fawa'il dan mafa'il digantikan dengan fawa'il. Ya. Nah, demikian. Bahkan sebenarnya ada juga yang digantikan dengan afa'il. Ya. Ada juga yang kan afa'il, kan begitu. Wallahu alam ya. Jadi ada banyak sebenarnya di sana wazan dari shighah muntahal jumu ini. Ya biasanya mereka buat dhabit, pokoknya setelah alif tambahan itu terdapat dua huruf atau tiga huruf yang di tengahnya sukun. Ya. Demikian. Jadi setelah alif tambahan itu terdapat dua huruf ataupun tiga huruf yang tengahnya sukun. Itulah shighah muntahal jumu. Setelah alif tambahan maksudnya yang mana? Yaitu setelah mafa itu. Setelah mafa ya, maksudnya setelah alif tambahan itu terdapat dua huruf ataupun tiga huruf yang tengahnya sukun. Nah itulah shighah muntahal jumu. Jadi kalau kita dapati kalimat yang seperti itu, setelah alif tambahan terdapat dua huruf ya, setelah alif imbuhan terdapat dua huruf ataupun tiga huruf yang setelahnya sukun, maka itu adalah shighah muntahal jumu. Demikian. Apa itu Duna'tibari. Oh ya benar lah. Ya betul lah. Berarti dengan mengesampingkan, jadi kita tidak tidak berpatok pada huruf-hurufnya. Ya betul lah, berarti pas lah. Iya, berpatok iya. Jadi tidak berpatok pada mafa'il ataupun mafa'il, yang bisa jadi wazannya itu fawa'il. Ya, tapi intinya kan mirip gitu loh. Mafa'il fawa'il. Makanya di sini dikatakan terkadang kata mafa'il itu tergantikan dengan fawa'il. Ya, di mana kita bisa lihat hurufnya enggak sama. Ya, dengan mengesampingkan kepastian hurufnya. Ya, berarti apa tadi? Duna? Duna tibar. Jadi tanpa memandang ataupun berpatok pada huruf-hurufnya. Ya, paslah berarti insyaallah. Baik. Kemudian kata beliau, فَكُلُّ جَمْءٍ كَانَ عَلَى وَزْنِ مَفَاعِلْ أَوْ مَفَاعِلْ فَهَذَا نَقُلُ إِنَّهُ صِغَهْ مُنْتَهَا الْجُمُعْ فَلَا يَنْصَرِفْ. Jadi, ya, ini illahnya, illah yang pertama, ya, illah mani'ah yang pertama, maka seluruh jama' yang berwazankan mafa'il, ya, seluruh jama' yang berwazankan mafa'il ataupun mafa'il, dengan catatan tadi apa? بِقَطْءِ النَّظْرِ عَنِ الْحُرُفْ. Enggak harus sama nih, mafa'il, mafa'il, enggak harus sama seperti itu, karena terkadang nanti tergantikan dengan fawa'il, tergantikan dengan fawa'il, kan begitu. Ya, enggak harus sama dengan mafa'il. Karena kan kalau mafa'il berarti imbuhannya adalah mim dan alif. Sementara kalau fawa'il imbuhannya ialah iya, waw dan alif. Berarti kalau di mafa'il fa'ul kalimahnya berada di urutan kedua. Sementara kalau fawa'il, fa kalimahnya justru berada di urutan pertama. Nah inilah kenapa dia katakan biqat'in nadri anil huruf. Jangan mandang hurufnya. Ya. Iya, tepat. Jadi nawafil, ataupun jawazim, jadi berarti nawafil itu fa'ul kalimahnya adalah nun. Sementara kalau masajid, fa kalimahnya adalah sin. Kan gitu ya? Kalau berpatokan sama yang mafa'il aja, yang nawafil mesti enggak bakal masuk. Ah, makanya dikatakan biqat'in nadri anil huruf. Ya, biqat'in nadri anil huruf. Ya. Walau kita bisa katakan begini, fa kullu jam'in kana 'ala wazni mafa'il aw mafa'il, fa hadha naqul shighah muntahal jumu'. Tapi dengan catatan biqat'in nadri anil huruf. Ya. Nah, begitu. Paham kira-kira ya? Baik. Fala yansharif. Maka tidak boleh ditanwinkan. Nah, demikian. Contohnya qala Allah taala walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaaha rujuman lisyayaatin. Bimasabiha, al-ba'u harfu jarrin. Al-ba' harfu jarrin. Wa lam yaqul bimasabihi, limadha? Li'annahu ismun la yansarif. والمانئ له من الصرف صيغة منتهى الجموع. Ya, والمانئ له من الصرف صيغة منتهى الجموع. Kenapa? Karena berwazankan mafa'il. Nah, kalau ini kebetulan hurufnya pun sama ya. Baik. Tapi tetap kita harus ingat ada catatan di sana biqat'in nadri 'anil huruf. Ya. Jadi cukup kita ingat saja memang yang dua itu mafa'il dengan mafa'il dengan mafa'ilu. Tapi dengan catatan biqat'in nadri anil huruf. Ya, supaya kita nanti enggak heran di sana ternyata ada wazan-wazan lain. dan begitu. Seperti fawail, ma fa, apa namanya? Fawailu kan gitu. Dan afail dan yang lainnya. Yang pasti dia memang karena biqat in nadri anil huruf. Baik. Ya jadi wal mani, jadi apa penghalang masabih untuk kita katakan masabihi ya, di ayat ini, apa yang menghalanginya untuk dimajrur ke apa dijarkan dengan kasrah? Maka yang menghalanginya adalah karena dia itu sighah muntahal jumu', itulah maninya. Adapun bilang, adapun mufradatnya ini banyak sekali, la tuhsa, mufradatnya ada banyak, namun inilah maninya, inilah illal apa illah maniahnya, yaitu sighah muntahal jumu'. Jadi selama dia sighah muntahal jumu', maka itu menjadi alasan, alasan penghalang untuk dia ditanwinkan. Wa naqulu fi i'rabiha masabih ismun majrurun bil ba'i. Ya jadi cara kita mengi'rabnya, ya mengi'rab masabih adalah ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al fathatu niyabatan anil kasrah. Kenapa? Li'annahu mamnu'un min as-sarfi. Ya, di, karena dia dicegah, dihalangi dari pentanwinan. Apa yang menghalanginya? Ya. Wal mani', maka dijelaskan kan begini. Li'annahu mamnu'un min as-sarfi, karena kata masabih itu mamnu' min as-sarfi, dicegah dari tanwin, dihalangi dari pentanwinan. Penghalangnya apa? Wal mani'u lahu, kita jelasin. Ya. Karena kan tujuan kita tadi apa? Mengi'rab ya. Wa naqulu fi i'rabiha. Maka kita jelaskan wal mani'u lahu min as-sarfi sighah muntahal jumu'. Ya, jadi ahsannya kalau antum meng, apa mengi'rab si apa mengi'rab sighah muntahal jumu' ya seperti ini. Ya, masab contohnya masabih ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al fathatu niyabatan anil kasrati li'annahu mamnu'un min as-sarfi wal mani' lahu min as-sarfi sighatun muntaha sighatun muntahal jumu'i. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik. Wa qala ta'ala walaula daf'u Allahi an-nasa ba'dahum bi ba'din bi ba'din lahuddimat sawami'u wabi'an wabi'u wa salawatu wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsiran sawami'u wa lam takun sawami'un sawami'u wa lam takun sawami'un wabi'un wabi'un muwinat. Jadi sawami'u itu enggak kita bilang sawami'un, sementara bi'un justru ditanwinin. Wa salawatun nuwinat. Ya, wa salawatun nuwinat. Wa masajidu wa lam takun masajidun. Sementara untuk masajidu balik lagi enggak kita bilang masajidun. Limadha kanat sawami'u wa masajidu ghairu munawwanatin wa kanat bi'un wa salawatun munawwanatan? لأن مساجد وصوامع لا تنصرفان. Karena masajid dan suami termasuk isim ghair munsharif. وبيعٌ وصلواتٌ تنصرفان. Sementara بيعٌ dan صلوات adalah dua isim yang munsharif. فصوامع على وزن فواعل. Karena suami itu berwazankan fawa'il dan masajid berwazankan mafa'il. Di mana kita tahu fawa'il dan mafa'il sighah muntahal jumu', berarti alasan masajid dan suami itu tidak ditanwinkan karena terdapat penghalang yaitu sighah muntahal jumu'. Wa masabihu ala wazni mafa'ilu wa tawahinu ala wazni fawa'ilu, ya ini dia ya, wa tawahinu ala wazni fawa'ilu, berarti tawahin fa'ul kalimahnya adalah ta bukan waw ya. Karena ini enggak kita samakan dengan mafa'il wazannya. Al-muhimmu anna kulla ma kana ala hadha al-wazni min al-jumu'i fa innahu ghairu munsharifin. Jadi yang paling terpentingnya adalah setiap apa saja kalimat yang berwazankan dengan wazan-wazan jama' ini, maka dia adalah ghairu munsharif. Wa naqulu fil mani'i lahu min as-sarfi, dan alasan kita ataupun pernyataan kita untuk mani'nya ataupun penghalangnya dia ditanwinkan adalah sighah muntahal jumu'. Jadi kalau ditanya apa mani'nya, maka jawabannya adalah sighah muntahal jumu'. Ya, wa naqulu fil mani'i lahu min as-sarfi, dan ucapan kita ataupun alasan kita terkait ataupun tentang mani' ataupun tentang penghalang dia dari ditanwinkan adalah sighah muntahal jumu'. Itu yang kita katakan. Walaysa syartan ay yakuna 'alaman aw wasfan. Nah, di sini tidak ada pensyaratan dia harus berupa alam ataupun berupa isim sifat. Enggak harus, ya. Pokoknya selama dia sighah muntahal jumu', tidak ditanwinkan. Jadi kalau di buku kita yang 40 jam belajar nahwu itu, ini masuk kelompok pertama, yaitu kelompok yang hanya satu unsur. Selama satu unsur itu kita temui padanya, maka dia menjadi penghalang untuk ditanwinkan. Berbeda kelompok kedua dan kelompok ketiga yang memang harus terdiri dari dua unsur. Nah, demikian. Wa min amthilatiha aydan madaris, majalis, mafatihu, malaqihu, tawahinu, qawariru, dananiru, maqabiru, mawadi'u, sahaif, manabir, dan sebagainya. Taqul sa'idtu ala manabira, ya, aku menaiki mimbar-mimbar, ya. Taib, kira-kira begitu, ya. Taqul sa'idtu ala manabira. Wa fil hadis sahih, innal muqsitina 'indallahi 'ala manabira min nur. Ya, 'ala manabira min nur. Ya, sesungguhnya orang-orang yang lurus, ya. Begitu, ya. Di sisi Allah itu berada di atas mimbar-mimbar yang berupa cahaya, gitu, ya. Ya, jadi dia berada di atas cahaya. Maqal manabi Maqala manabirin. Allah Nabi ataupun di hadis tersebut itu tidak dikatakan manabirin. Lakinnar ra maftuha. Akan tapi kita dapati justru ra-nya itu difathahkan. Ma'a anna qablaha harfu jarrin. Padahal sebelumnya ada huruf jar. Fa'ala harfu jarrin. Ya, karena ala adalah huruf jar. Manabira, ya, ismu majrurun bi'ala. Jadi manabira adalah isim yang dijarkan dengan ala, wa alamatu jarhi al-fathatu niyabatan lil kasrah li'annahu min li'annahu mamnu'un min as-sarfi. Karena apa? Karena manabira itu adalah mamnu'un min as-sarfi, dicegah dari sharaf. Yang mencegahnya apa? Wal mani'u lahu min as-sarfi sighah muntahal jumu'. Ya, begitulah cara mengi'rabnya. Marartu bi masajid katsiratin. Ya, bi masajid ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al fathatu niyabatan lil kasrah li'annahu ismun la yansarifu wal mani'u lahu min as-sarfi sighatu muntahal jumu'. Ya, ini saya pikir penting, ya, bagi kita untuk tetap menjelaskan, untuk tetap mengi'rab mani'u lahu min as-sarfi sighatu muntahal jumu', gitu, kayak, atau mani'u lahu min as-sarfi al-wasfu ma'a waznil fi'il, gitu, atau sebagainya. Ya. Baik. Supaya semakin jelas, gitu, ya. Thanian zin. Ya, thaniannya kita sambung pada pertemuan berikutnya aja lah, ya. Iya, panjang lagi soalnya nih. Iya. Iyalah. Baik, wabillahi taufiq wa hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.